Jannah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pasti hakiki dan tidak ada keraguan padanya. Dan meyakini bahwa kejadian adalah tempat menetap yang dekat abadi bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala Rasulullah SAW. Dalam menahap yaitu meyakini bahwa oleh Allah Subhanahu wa Taala asalkan kepada orang kafir dan orang munafik adalah pasti hakiki dan tidak ada keraguan padanya. Dan doa yang Allah Subhanahu wa Taala siapkan bagi orang-orang yang kafir, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fattaqullaha allazi waqafa al-aslu al-hijarah wa aitatul kafirin." Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bakarnya manusia dan batu, yang disebabkan bagi orang-orang yang kafir. Masalah umur ini tidak cuma dijumpai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apabila kita memperhatikan ada Al-Qur'an Karim, maka kita akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menggambarkan kepada kita tentang dunia dan jasad masih tak terlaka dengan persifatan yang sedemikian banyak dan kekurangan yang beraneka ragam, dan apa yang Allah Subhanahu wa Taala siapkan berupa kesan dan kepedihan, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa makanan dari satu abdari, air yang panas, dan rangka dan belenggu yang membuat ketahan hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat ketahan hati para hamba yang mengajari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat dosa dan penyimpangan. Masalah muslimin tidak cuma dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan kita dari api neraka, dan di dalam Allah Subhanahu wa Taala membatalkan para hambanya dan yang lebih keras dan lebih kasar daripada api neraka. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fa'anzalukum naran talazza," maka kutinggalkan kalian dengan api yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ini adalah sebuah kubah yang dijawab dari bashar. Sesungguhnya neraka itu adalah salah satu perkara yang sangat besar yang dijawab dari bashar sebagai peringatan bagi manusia. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis manusia yang mereka itu mengikuti seruan syaitan la'anatullahi alaih." Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "La'amla'amna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in." Sungguh pasti akan aku penuhi jahannam darimu dan dari orang-orang yang mengikutimu di dalam mereka sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannam katsiran min al-jinni wal insi." Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam katsiran min al-jinni wal insi, kebanyakan dari jin dan manusia. Maka dalam dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Taala akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, maka perhatikanlah wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bersihnya dan jasadnya kita di neraka yang Allah Subhanahu wa Taala timpakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Taala dan Rasul-Nya, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan janganlah siksa yang Allah Subhanahu wa Taala timpakan kepada mereka yaitu neraka. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Falladzina kafaru, falladzina kafaru, qutilat lahum thiyabun min nar, yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim, yusharu bihi ma fi butunihim al-julud, wa lahum min maqami'u min hadid." Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Falladzina kafaru," maka orang-orang yang kafir, "qutilat lahum thiyabun min nar," dikeluarkan dari mereka pakaian-pakaian dari api. "Yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim," dituangkan air yang sangat panas di atas kepala, dari atas kepala mereka. "Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Jajanannya dihancur meluruhkan apa yang ada pada perut mereka dan hidup mereka. Walamun maqamin min khalil. Dan bagi mereka cambuk-cambuk dari besi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dibakar kepada pemilik raka kita saat pergi. Bahwa dia tak pemilik raka ada yang besar wajahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idil aglau fi a'naqihim wassaratil yuskabuna al-hamim summa fin nari yusdarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika belum berbangkai berada pada tanah mereka, mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka terbakar dalam api. Ketahuilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan beberapa menit laka siksa yang demikian jasad dan pedih, namun mereka tidak pernah mati selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَأْتِيهِمْ مَوْتٌ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Dan perasaan kekodaan maut dari segala penjuru. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, tetapi dia tidak juga mati. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, dan di antaranya ada azab yang berat. Dikatakanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa orang-orang atau penghuni neraka dengan siksa yang tidak kita. Jadi kata mana? Jadi kata mulai siksanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillah zidnahum 'adaban fawqa 'adab bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tambah bagi kepada mereka atas segala salah bila kami bersidur, sebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulama'ika alladzina ashtaraw al-hayat ad-dunya bil akhirah fala yughafaru anhum al-'adzab wa la hum yunsarun. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dan akhirat, fala yughafaru anhum al-'adzab, maka tidaklah azab itu diringankan kepada mereka, jadi tidak pula mereka akan ditolong. Dan sisa yang berat bagi penghuni neraka, yaitu ada yang hijrah kepada mereka di Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang kepada mereka di Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpalingan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka juga melakukan azab yang terberat. Bagaimana cerita Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuni neraka, kepada penghuni jannah? Bagaimana cerita Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuni jannah? Merupakan atau jauh lebih keinginannya dari para kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan mereka merupakan kenikmatan dan kasih karunia yang tidak ada. Maka demikianlah wahai kaum muslimin, ayat-ayat dari Al-Qur'an kali ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an mengenai jasadnya dan kesihnya kita akan berlaka. Yang semoga dengan ini menambah rasa dan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dekat-dekatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Dengarkan ayat Al-Qur'an yang menerangkan, yang menyebutkan kepada kita tentang dasarnya dan pentingnya kita berdoa. Maka yang telah sebab yang dapat menjaga kita dari kita berdoa yang bersiapkan bagi orang kafir, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana tadi jelaskan, bagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala meminta surga melainkan surga atau jannah akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam jannah. Dan ada pun orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala dari neraka, maka neraka kecuali neraka akan berkata, wahai Allah, jagalah dia dari kesesakan neraka. Maka inilah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi bidang diri saya pribadi dan untuk semuanya. Dan semoga dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.